Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bersama-sama mempelajari salah satu di antara ilmu, salah satu di antara materi yang sangat penting di dalam agama Islam, yaitu pelajaran tentang tauhid. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana diterangkan oleh para ulama kita bahwasanya belajar tauhid adalah suatu yang sangat penting. Karena sesungguhnya tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah landasan di dalam agama Islam. Tidak akan diterima amal siapapun, ya, amal apapun, sebesar apapun, ketika amalan-amalan itu tidak dilandasi di atas akidah yang benar, tidak dilandasi dengan tauhid yang murni kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tauhid inilah, ya, yang menjadi tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh jin dan manusia di alam dunia ini. Bahkan tauhid ini pulalah yang menjadi misi utama dakwah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Mereka semua mengajak kepada manusia, kepada umatnya, untuk beribadah kepada Allah dan meninggalkan semua sesembahan selainnya. Dan tauhid inilah kewajiban yang paling wajib, kewajiban yang terbesar di dalam agama Islam. Sebagaimana syirik adalah dosa besar yang paling besar, maka tauhid, ya, itu adalah kewajiban yang paling wajib. Demikian juga tauhid adalah hak Allah Subhanahu wa taala atas setiap hambanya. Maka setiap hamba wajib menunjukkan ibadah, ya, kepada Allah saja. Mereka wajib bertauhid. Karena tauhid, ya, ini adalah keadilan yang paling tinggi. Keadilan yang terbesar adalah tauhid. Ya, adapun syirik, dia adalah kezaliman yang paling besar. Karena seorang yang berbuat syirik, dia telah meletakkan ibadah, menunjukkan ibadah kepada sesuatu yang tidak pantas atau tidak berhak menerimanya. Maka syirik adalah kezaliman yang paling besar yang ada di alam semesta ini. Oleh sebab itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sangat penting bagi kita untuk mempelajari ilmu tauhid, ya, dengan mengkaji kitab para ulama, ya, yang di dalamnya disebutkan dalil-dalil dari Al-Quran ataupun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun risalah yang akan kita bahas, ya, dalam pelajaran kita, yaitu adalah risalah yang berjudul, ya, Thalathatul Usul, yaitu tiga landasan utama, atau yang kita kenal atau disebut dengan istilah Al-Usul As-Salasah, yaitu tiga landasan utama, ya, tiga kaedah pokok yang sangat penting di dalam agama. Risalah atau buku tiga landasan utama, ya, Usul As-Salasah, ini adalah sebuah risalah yang ditulis, ya, oleh seorang ulama, yaitu yang bernama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi, seorang imam, seorang ulama yang sangat masyhur, yang sangat terkenal, seorang mujaddid, seorang pembaharu, ya, yang beliau hidup pada abad, ya, ke-12 Hijriah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam risalah beliau ini, yaitu risalah Usulus Salasah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab akan menjelaskan tentang perkara-perkara yang sangat mendasar, perkara yang paling penting untuk dipahami setiap muslim dan muslimah. Dan sebagaimana judulnya, yaitu tiga landasan utama, maka dalam risalah ini beliau akan menjelaskan tiga hal pokok, yaitu tentang mengenal Allah, ya, kemudian mengenal Islam, dan juga mengenal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tiga perkara inilah, ya, yang akan ditanyakan kepada setiap insan ketika dia, ya, telah memasuki alam kubur. Maka dia akan ditanya, man rabbuka, siapa rabbmu, ya, ma dinuka, apa agamamu, dan man nabiyuka, siapakah nabimu. Seorang muslim akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan mantap, ya, dengan kokoh. Adapun orang-orang yang munafik, ya, orang-orang yang kafir, ya, maka tidak akan bisa menjawab pertanyaan itu dengan benar, ya. Mereka akan, ya, kebingungan, ya, tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berjanji dalam Al-Qur'an untuk memberikan keteguhan, untuk memberikan kemantapan dan kekokohan kepada orang-orang yang dalam kehidupan dunia ini dia hidup di atas tauhid, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keteguhan, ya, yusabbitullahu alladhina amanu, kepada siapa? Itu kepada orang-orang yang beriman. Yang akan Allah berikan keteguhan adalah orang-orang yang beriman. Bil qawli tsabiti, dengan ucapan yang kokoh. Ketika ditanya di alam kubur, man rabbuka, siapa rabbmu, ya, apa agamamu, ya, siapa nabimu, maka seorang mukmin akan bisa menjawab dengan mantap, dengan kokoh, ya, dengan pasti. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya, dalam kehidupan dunia, dan juga wa fil akhirah, dalam kehidupan akhirat. Maka sesungguhnya memahami akidah Islam, yang mempelajari al-usul as-salasah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam risalah ini adalah sesuatu yang sangat penting. Ya, karena dengan kita mengilmui perkara-perkara agama ini dengan ilmu, maka akan bisa mengokohkan, ya, pemahaman kita di dalam hati kita tentang perkara-perkara tersebut, tentang tauhid kepada Allah, tentang agama Islam, dan tentang, ya, pengenalan kita dan ittiba kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, risalah, ya, Usulus Salasah ini, apabila kita cermati, ya, banyak para ulama telah memberikan keterangan atau penjelasan, itu syarah-syarahnya, baik dalam bentuk kitab, ya, karya tulis, ataupun dalam bentuk ceramah, ya, yang kemudian juga ceramah itu kemudian dibukukan menjadi kitab-kitab syarah. Ya. Di antara para ulama yang telah menjelaskan, ya, risalah Usulus Salasah ini, di antaranya bisa kami sebutkan seperti Syekh Abdurrahman bin Qasim, ya. Beliau pun memiliki sebuah kitab yang mensyarah Usulus Salasah, yang berjudul Hasyiah Tsalatsatil Usul, yaitu catatan kaki terhadap kitab tiga landasan utama. Demikian juga di antara para ulama yang menjelaskan, ya, kandungan dari kitab ini adalah Syekh, ya, Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullahu taala, seorang ulama besar di Saudi Arabia, yang beliau dulu adalah, ya, menjadi mufti am, yaitu ahli fatwa, ya, ketua majelis ulama, ya, di negeri Saudi Arabia. Dan beliau sudah wafat, semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat dan menerangi kuburnya. Kemudian di antara para ulama juga yang sudah menjelaskan ya, risalah Ushul Salasah ini adalah seorang ulama juga yang sangat terkenal, Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Ya, dalam kitab beliau yang ini juga aslinya adalah ceramah, yaitu Syarah Thalathatil Ushul. Kemudian juga di antara para ulama kita yang sudah menjelaskan kandungan risalah Ushul Salasah ini adalah Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala, dan beliau masih hidup, salah seorang ulama besar di negeri Saudi Arabia. Demikian juga ulama-ulama yang lain seperti Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syekh hafizahullah, memiliki ya syarah yang khusus terhadap Ushul Salasah, yang itu juga ceramah kemudian dibukukan. Demikian juga seorang ulama bernama Syekh Abdullah bin Ibrahim Al-Qur'awi hafizahullah taala, seorang imam dan khatib di Masjid Jami' di Buraidah di Saudi Arabia. Beliau juga memiliki ya Syarah Thalathatul Ushul yang asalnya juga adalah ceramah kemudian dibukukan oleh salah seorang muridnya. Dan para ulama-ulama yang lain yang sudah menyusun dan menerangkan kandungan Ushul Salasah ini kepada kita semuanya, dan ini menunjukkan kepada kita bahwasanya para ulama-ulama yang besar, ulama-ulama yang kibar, mereka pun tidak merasa tidak butuh terhadap kandungan risalah ini. Risalah tiga landasan utama atau Ushul Salasah adalah risalah yang sangat penting dipahami baik bagi para penimba ilmu atau bahkan para ulama, apalagi kita yang masih awam, yang masih baru belajar, maka kita sangat membutuhkan untuk memahami kandungan risalah Ushul Salasah ini. Bahkan kalau kita lihat ya di kalangan para ulama dan penuntut ilmu, maka mereka menghafal ya matan atau teks dari risalah Ushul Salasah ini sehingga mereka ya bisa memahaminya dengan kuat ya, karena mereka menghafalkannya. Maka kami sarankan kepada ikhwah sekalian yang ingin ya memahami kandungan kitab ini dengan baik, maka hendaknya untuk menghafalkannya sedikit demi sedikit ya, karena risalah ini ya insyaallah tidak terlalu tebal ya, cukup ringkas, bisa dihafal sedikit demi sedikit ya, dan kita insyaallah akan bacakan ya matan yang disampaikan oleh Syekh rahimahullah. Kemudian kita akan menjelaskan ya faedah-faedah yang terkandung di dalamnya sebagaimana sudah dipaparkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka, sebagaimana yang sudah kami sebutkan tadi, para ulama yang mensyarah kitab Ushul Salasah ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini baiklah kita akan langsung memulai ya pada mukaddimah risalah ini, di mana Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala berkata, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. I'lam rahimakallahu, ketahuilah semoga Allah merahmatimu, annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila, bahwasanya wajib atas kita untuk mempelajari empat perkara. Al-ula, yang pertama, al-ilmu, yaitu ilmu. Wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillati. Yang dimaksud dengan ilmu adalah mengenal Allah ya, kemudian mengenal nabinya dan mengenal agama Islam dengan dalil. As-saniyatu, kewajiban yang kedua adalah al-amalu bihi, yaitu beramal dengannya, yaitu dengan ilmu tersebut. As-salisatu, yang ketiga, ad-da'watu ilaihi, yaitu berdakwah yang mengajak manusia kepadanya. Ar-rabi'atu, as-sabru alal adhafihi, yaitu bersabar di atas gangguan di dalamnya. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, wal asri, innal insana lafi khusrin, illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal asri, demi waktu atau demi waktu asar. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus solihati, dan beramal soleh. Wa tawasaw bil haqqi, dan saling menasihati dalam kebenaran. Wa tawasaw bisabri, dan saling menasihati ya dalam kesabaran. Qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, semoga Allah merahmati beliau. Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surata lakafathum. Seandainya Allah tidak menurunkan hujjah ya, keterangan atau dalil atau dasar hukum, ala khalqihi, kepada makhluknya kecuali surat ini, itu surat Al-Asr, lakafathum, pasti surat ini cukup bagi mereka. Wa qala al-Bukhari rahimahullah, dan berkata Imam Bukhari semoga Allah merahmatinya, babun al-ilmu qabla al-qawli wal amali, bab tentang ilmu ya sebelum ucapan dan amalan. Wa dalilu qawluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah, fa'lam annahu la ilaha illallahu wastaghfir li dzambik. Ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah saja, dan mintalah ampun atas segala dosamu. Fabada'a bil ilmi. Ya, maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengawali atau memulai dengan perintah untuk berilmu. Qoblal qawli wal amali, dan itu disebutkan ya, perintah untuk berilmu adalah sebelum berkata dan juga sebelum apa, beramal. Demikian isi mukaddimah yang disampaikan ya oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam risalahnya ini, yaitu risalah Al-Usul Ats-Tsalatsah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak faedah yang bisa kita petik dari risalah atau mukaddimah ini ya. Di antaranya adalah yang pertama, yaitu memulai dengan basmalah. Memulai dengan apa? Basmalah, yaitu dengan membaca atau menuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini adalah hukumnya sunnah dan menjadi kebiasaan para ulama kita ketika mengawali suratnya atau mengawali risalah atau kitabnya, yaitu dengan menuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana dahulu Rasulullah SAW ya mengawali surat-surat yang beliau tuliskan ya, kemudian juga perjanjian yang beliau buat ya. Maka diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana dalam surat yang dikirimkan kepada Heraklius ya, pembesar Romawi, maka di dalamnya juga terdapat apa? Tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan sebelum Rasulullah SAW, dulu di zaman Nabi Sulaiman alaihi salam ya, ketika Nabi Sulaiman alaihissalam mengirimkan surat ya kepada Ratu Bilqis, maka di dalamnya ada apa? Tulisan atau diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian apa faedah dari memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim? Ya, para ulama kita mengatakan bahwasanya memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim adalah dalam rangka tabarruk wal isti'anah, yaitu untuk mencari keberkahan ya, mencari kebaikan yang banyak, keberkahan ya, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan kita menyebutkan Asmaul Husna, yaitu nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah. Itu faedah yang pertama untuk tabarruk, yaitu untuk mencari barokah ya, keberkahan dengan menyebutkan ya, dengan bertawassul ya dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Asmaul Husna. Kemudian faedah yang kedua memulai dengan basmalah adalah lil isti'anah, yaitu untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena kita dalam semua keadaan kita, dimanapun kita berada, apapun yang hendak kita lakukan, apakah itu melaksanakan perintah Allah ataukah menjauhi larangan-larangannya, maka kita senantiasa membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu setiap hari dalam sholat kita, kita berdoa kepada Allah, ya, ketika membaca surat Al-Fatihah, kita katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan, ya. Itu salah satu faedah yang bisa kita ambil dari, ya, memulai dengan basmalah. Yaitu apa tadi? Yang pertama untuk tabarruk, untuk mencari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan asmaul husna, ya. Kemudian yang kedua adalah untuk isti'anah, yaitu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala membantu dan memudahkan urusan-urusan kita. Demikian yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali, masih memetik faedah dari Muqaddimah Risalah Usulus Salasah karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Mudah-mudahan, ya, dengan pembahasan yang singkat ini dan kita pelajari sedikit demi sedikit, dan kalau bisa dihafalkan, ya, kita hafalkan, ya, maka ini akan memudahkan kita dalam memahami, ya, kandungan pelajaran yang disampaikan oleh beliau. Dan hendaknya kita mengingat keutamaan, ya, menuntut ilmu, bahwasanya seorang yang menuntut ilmu maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Kata Rasulullah SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Dan dengan memahami ilmu agama, ini adalah ciri kebaikan seorang hamba. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, ya, Rasulullah SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka Allah akan fahamkan dia dalam masalah agama. Maka mudah-mudahan, ya, dengan pelajaran yang kita sajikan ini bisa memberikan faedah bagi diri kita dan juga bagi kaum muslimin dimanapun berada. Dan kami akhiri pertemuan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.